yang empat akan datang di kerja. Apabila mengamalkan itu sarana dunia. Al-awwalu fardama yalzamuka an tu'addiya ma amaraka Allah Ta'ala bihi, yaitu yang lazim akan engkau bahwa engkau kerjakan dengan tunai semua perbuatan Allah Ta'ala. Mithlu ma tuhib an yu'addiya 'abduka ma amartahu bihi. Ya itu bingung. Wah, aku mengerjakan semuanya sudah perintah Allah Ta'ala, bahir batin kenapa aku garing terus? Malahan tiap bulan penyakitku bertambah. Nah, kalau Allah Ta'ala itu sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Kada sama. Kalau manusia melihat suruhannya rajin, itu bisa diulahkan rumah halus pasan inya dia dimodali pasan inya berusaha dikawinakan pulang dijulakakan haji pulang, itu manusia. Tapi Allah Ta'ala lain. Tambah Allah Ta'ala cinta, tambah lagi balalah. Nah, di sini perbedaannya orang munafik dan orang beriman. Orang munafik apa melihat tuan guru, mendengar tuan guru penyakitnya banyak, kata tawaannya kelangkangan, nih mudahan lekas mati. Itu orang munafik, bukan orang beriman. Tapi kalau orang beriman bertambah apa namanya penyakit guru, itu berarti guru itu pangkat di sisi Allah tambah tinggi. Coba lain tidak Abdul tidak Abdul Wahab. Ibtala apabila Allah Ta'ala akan cinta dengan seorang, buktinya banyak. Namun Tuhan menyariki pang, ya yang sebaliknya. Seikung di rumah pada dalam begalikan. Nah, umanya, abahnya, apalagi anu inya, bininya, minantunya, anaknya, cucunya, kada dan terlihat garing itu mina gagah-gagah beradaan itu boleh jadi karena dicintai Tuhan dan dilanjur oleh Allah. Istilah rumah kadada tukang lap lalu kotor, bala itu adalah membersihkan, mengkeparatkan kan segala kesalahan. Matinya dalam Quran itu nah, kan Rasulullah itu memandangkan orang kafir munafik mendengar, kita sungguh-sungguhlah melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah akan menolongkan kita, menang kita. Ternyata kalah. Jadi ujar orang kafir munafik, mada qala rabbukum, apa ujar Tuhan kamu nang bahwa berjanji menolongi orang beriman mannya, sedangkan orang beriman nah susah-susah mannya. Qalu, ujar orang beriman atas pimpinan Rasulullah SAW, qalu khair, semua itu kami yakin adalah baik. Nya kada tentu orang yang betunduk kejatuhan. Urang itu artinya memperhatikan. Tadi tentu bisa aja betunjuk ke beliau kan teguling. Bisa aja orang-orang tertawa-tertawa itu dikira apa? Dapat intan gana padahal kegilaan. Anu sudah cukup masanya Tuhan menurunkan azab loban urang napa Aceh kan ujar Tuhan ujar Nabi innallaha yumhilu lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuflit. Tuhan itu sengaja memberi waktu banyaman-nyaman itu awaknya gana-gana anu sosialisme kada bisa beheraan kada bisa di rumah apa aja ada cukup sampai sate kodok harbasnya ada jual komplek depan komplek di biarakan Tuhan dilanjur dirojong beberapa tahun padahal itu daerah-daerah maksiat misalnya seperti ganja. Sampai sudah masanya hanya Tuhan menganukan jadwalnya sampai banyu laut saja dikirim saja banyu laut banyu itu kan sifatnya dingin ya Allah dan nyaman maka gancang pada manusia gancang pada tinjunya mekeson hari hancur. Apa kesalahannya kada maasi kepada ulama. Di situ kada banyak ulama. Anak salah kada sesedikitan ulama ujar guru bangin di Aceh itu. Banyak nang bakaramat-karamat. Mbah kan apa jar ko pina badaurang aja nah. Apa kada maasi jadian? Mana kenapa akibat bagaimana kalau saya mikir kada itu kan melihat di mendang raja kan akibatnya. Ini mulai sudah nih orang naik basogok tapal mulai ini hendak mencari suara pendukung mulai sudah nih. Jadi jalannya inya mendapat pangkat dengan jalan yang apabila inya duduk berpangkat dengan jalan yang haram itu, maka seumur hidup hartanya itu jadi haram semuanya. Dimakan anaknya, bininya, cucunya, apa warisan. Sangat-sangat kita khawatir di negeri kita Indonesia. Sebab di negeri Indonesia ini banyak orang muslim dan muslimah yang sudah laki-laki menuruti bini-bini, bini-bini menuruti laki-laki. Dan sekarang di dalam TV-TV itu kadada lagi nampinya anunya nang banyak itu adalah banyanyi nang si penyanyinya ini pulang sambil berlatih-latih diulahkan rumah gedung kesan berlatih bini-bini laki-laki sama dia bujang berlatih di mana di satu rumah mandi satu kolam jua. Kalau orang naik kita, umanya, abahnya kada tahu di agama juga, mapanak mendidik anak. Tahu berapa persen kah yang di Indonesia ini yang mengerja maksiat itu? Berapa persen kah lagi yang berbuat baik lillahi ta'ala? Lamunnya kada belajar ikhlas, biar berapa bantuan yang diunjuk, tetap kena bantuan itu menambah akal api neraka. Kalau orang mendengar ada kesusahan di sana itu ini, lalu membantu, nang duit yang dibantu akan ini kada halal, maka sekadar bantuannya itu sekadar itulah menambah neraka untuk mengikut apa menyiksa ini. Ada tidak? Apalagi pulang bantuannya bilang bah seduniaan tahu Apalagi yang bantuan itu cuma nama-namanya aja bantuan. Bantuan nama, bantuan karena berentak. Aturan bantuan itu kan pemberian bantuan. Ya pinjaman kan lain. Utang kan lain. Kalau utang bayar. Kalau pinjaman kembalikan. Kalau apa lagi? Apa kalau bantuan itu tidak ada mungut apa-apa. Ini namanya sudah dirubah bantuan apa itu ini. Nang kebanyakannya nama bantuan itu misalnya orang daerah orang kafir di sana itu. Inya membantu itu handak inya umpat kerjasama di situ bidang minyak di Aceh. Tagal nang urus ini anu kada sampai ke sana bapikir nang sorang nih diumpani orang lawan nyaman-nyaman kawat di dalamnya melihat untung dan nyaman menagok bak di sisi tulang empada jadi iwak besanga dipadahkan sudah jangan. Ujar Tuhan ku amsakum wa amrit wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa amwalikum. Nyawa di dunia ini berjuang dengan duit sendiri. Artinya jangan berutang. Wa amfusikum dan harus bersatu. Si munafik-munafik ini nang sudah lanai bersatu bertumbuhlah. Bersatu kita menang, teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apalagi di rumah-rumah ini hampir ada semenyan TV. Siarannya itu masya Allah aja. Melihat orang telah zalim, orangnya zalim. Ada tersirat di TV situ. Kita melihat lawan matanya ke hidungnya kah. Langsung dilaknat Tuhan kita. Melihat dia jalan orang zalim. Apalagi kita jadi orang zalim. Sama sekali. Alang-alangan jangan nonton aja biar di sama sekali. Jadi anak buah kita nang halusan termasuk kita nang tua-tuaan pinanya hobi kayak itu juga. Pokoknya pada apabila sudah kada kata jualan ulama iya sudah. Al ulama misbahul al-alimu misbahul alam. Ujar Nabi urang alim itu lampu bagi alam semesta. Apabila mati urang nang lampu itu mati gelap alam. Gelap itu maut tu bang. Kada bisa pegang lagi. Jadi sebagaimana kita cinta bahwa abid kita itu mengerja suruh kita, lebih dari itu apabila kita mengerja suruh Allah, dicintainya. Wa anta radin anhu dan engkau ridho lawan sesuruhan nang tadi nang maasih deh. Nah Allah Ta'ala bang cinta dan ridho kepada engkau apabila engkau mengerja satu dari empat yaitu perbuatan apa suruhan-suruhan Allah. wa kullu syai'in la tardha bi fi'lih min 'abdik fala tardha an nafsik bi fi'lih fi tahqiq haqq ubudiyyah lillah ta'ala. Dan setiap-tiap sesuatu yang engkau ridha dengan perbuatan hamba engkau, janganlah engkau ridha dari nafsu engkau memperbuatnya di dalam membetulkan akan sambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nang jaku tadeh, kalau lawan abid yang kayak itu ridhanya, lawan Tuhan kita lebih-lebih lagi dari Allah daripada itu. Tapi lamun sudah dilihat minhajul abidin, dilihat ihya ulumiddin, dilihat lawan karangan Imam Ghazali, jadi psikologi agama, macam-macam contoh. Kesimpulannya menurut sudah berkumpul-kumpul lawan guru bangang, berkumpul-kumpul lawan guru zaman, berkumpul-kumpul lawan panang syarani, tidak ada jalan lain lagi kacau wali khalwat dan uzlah. Kalau Allah itu kan cawari terpaksa bana mesti mencari duit hanya keluar, terpaksa bana mesti bertukar hanya. Banyak di rumah aja mau memikirkan nang dulu-dulu nih, banyak peringat Tuhan mengalamun nang wahini pulang ganti mengalamun Tuhan zikrullah Allah Allah Allah Allah Allah. Kadang paksaan juga seenaknya aja Allah, Allah, Allah sambil berkipas angin lah. Allah, Allah. Nang dahulu ada aloh, aloh, waloh, waloh. Itu nang dahulu di utak di hati. Ujar Nabi di akhir zaman banyak orang mati bakal kajutan. Terumpak motor. Ya kala disarang badai bakal kajutan lala. Ada aku malam tadi bangun pukul setengah dua, lalu berdiri ya, nak berjalan ke mana ngarannya itu, kebunduan mana itu. Sekalinya ada yang menunjul modelnya, lalu rabah tatilanak. Nang badahulu malagum adalah kepala kursi. Itu ketua lagi, rasa sadar sudah, dokter-dokteran kan belum malam di sini. Parawat kan malam di sini, terima yuk ayamarnya pakai bahasanya. Lihat di sini ada juga bahas pada mati berdarah. Ini betapun dokter, ada mual kah? Ada pusing kah? Ada muntah kah? Sama sekali tidak ada. Insya Allah itu bukan menjadi apa? Anu cacatnya apa? Utaknya apa namanya? Gangguan apa? Gangguan otak. Alhamdulillah. Tadi pulang lah anak turunan yang menolong tugasnya pulang. Alhamdulillah di rumah sakit kita ini hakun aja nang bapak petetan harap dari Surabaya itu mau datang kemari. Alhamdulillah sudah ada aja orang tak pulang nang menjamin perongkosannya. Tiket dokter pulang. Anu pergi limbah itu sesangun amplok besarnya bulik untuk makannya minumnya gurinya masih ada lagi orang maka itu. Alhamdulillah pada nang sifat lulu gua alhamdulillah. Aku hari semalam dioperasi. Nang dahulu di babak sebuting, nang sebuting di babak dua sudah. Mbak itu nang hanyar diulah dua buting, jadi empat kali ngerannya. Sampai anak rabah, si dokternya itu anak rabah. Daripada inya apa itu juga tidak stres. Jadi dematiku lima apa ini nih. Abah, pusing. Enggak. Bah, berhiburan bah. Ini jurang hiburan bah, dusta aja. Ada orang bilang sama istrinya, saya cinta dengan engkau. Apa tanda cintanya? Besok baru tahu. Isuk besukan ke pasar. Yang didatang itu pasar itu ada buka sebuah. Pak, ada jual biha. Jual anu apa? Apa namanya nih? Hutang. Ada jual hutang kah? Jadi ujar yang namanya tadi, ada. Saya mau beli 12 rosen. Demi istri saya, 12 rosen yang laki yang menunggu kayak apa bininya itu jadi sayang mana bisa ya sekolah hidung-hidung mancung tak dalam jiwa lah tapi dengan cinta ya kalau cinta buta apabila cinta itu buta ada melihat lagi loh yang lain-lainnya ini itu aja yang cintainya dengan cinta buta jadi nomornya pak nomor berapa nah ini maka pada ingatnya betakun kada beukur kada ya kira-kira aja pak ya kira-kira satu biji telur lah begitu besarnya oh jadi bapak punya istri adalah anak kecil rupanya anak kecil apa saya udah bini anak bisi anak lah setengah losen gimana ya pak Sang Rasen punya anak bihanya begini maksud saya satu biji apa telur yang sudah masak menjadi menjadi apa itu apa dadar nah kalau iya yang sudah jadi dadar itu kira-kira nomor 50-an sama. Jadi ngaran dokter itu berataan kada ada stres lagi. Tapi ini dusta aja kok ngarannya ngalaman. Cuma ada juga artinya ketawaan nih kamu dulu. وما ذلك فليس هو عمد serta yang demikian itu maka ia bukan hamba hakikatan sebenarnya li'annaka ishtaraitahu bid-dirham karena ikam kan membeli akan hamba itu dengan beberapa dirham wa anta fil haqiqah abdullah kalau diri engkau itu mulai halus sampai mati tetalnya hamba Allah. Kadang nang hamba wang. Mampa hamba wang tak? Di hulu sungai ada kalau hamba wang, pantai hamba wang. Ada lagi hamba tarar. Nah itu guling-guling aja. Kada mencari apa itu, kayak bos. Mun anak sugih sorang orang baimat baik tare mun sorang guring ya orang disuruh dibunuh orang teras ada lagi hamba rut hingga makan yang dipikirkan dimapas supaya parut rundani tambah begono dimapas supaya nak itu hamba rut maksudnya ujar guru kubari ada kita ini kada alhamdulillah menurut kitab sini adalah hambanya Allah mun hambanya Allah cakar bulik kemana kepada nang ampunnya juga dari inya kepada inya bes cuma suruhannya ini nah banyak nang kada kita ketahui riba rentan tu nak kita banyak kada tahu lalu menggawi rentan kada tahu bini-bini menurut laki-laki, laki-laki menurut bini-bini, pintangan potongan kah, pintangan artinya pakaian kah? Lantaran kada tahu digawinya, maka ngalih ikam mengurus diri mun sudah beranakan. Ikam kini-kini lamun balum beranakan nyaman aja, bunga kada setangkai, pisang kada sarapan. Mulai sudah beranakan itu ditagur melawan, iya ngarannya diiglat, di apa diigot layak di mamah sebeganangan. Ngalih urusan, apalagi lah jurut anak sudah. Handak berpisah, nang kaya apa anak pun ini. Jadi apa inya, Nasrani kah, Yahudi kah apa? Itu. Apa lawan umanya ampihan sudah. Berat urusan neta. Maka nang wayah ini ada sebagian banyak laki-laki itu jadi rakyat di rumah. Babinian yang di rumah itu hendak jadi rajanya. Apang nang datang di ulu sungai tak boleh. Talat sejam aja tak. Karena mau mulakan kupi. Kuncinya tak dibawa pang sudah. Tak buka lawang. Mulakan kupi umanya sunyi. Jadi hati dia tersanjang pada tak. Di bawah ranjang kada ada, di higa apa adanya lemari kada ada, sekalinya haro berukuk di bawah atas hanya sejam aja. Kalau pina meluntak lain pulang mana ya, dianggapnya bu bini dianggap-anggap itu tukang luntak rupanya. Ada orang bahari pulang kam Sidin itu bisa sesuruhan di ulangan rumah di belakang. Jadi pembina pukul satu, bini Sidin guring. Sidin turun. Tapi sudah Sidin kawin lawan sesuruhan di belakang rumah. Batuan tong kira-kira ada dua jam boleh kan? Membawa apa? Oleh liwak tadi. Oh mencoba hajar bini kemeluntak tadi. Siang hajar. Kemarin ada iwak punya aja seadanya kita banyak-banyak boleh manu dikit bagus benar, bagus benar. Pak malamnya malam besoknya dihadanginya ini sudah jam sudah sampai sore baru mau basuh apa-apa lagi lalu mengambil surban. Surban itu adalah anu sarung bini nang anu disuruh banakannya kan kadap lah boleh ke rumah minum buka Muhammad kat sebalik mah ni iya kah iwaknya ni iya kah iwaknya darah dihampasakannya buyung dihampasakan kepala laki buktinya dikira surban sorong sekalinya tapi dengaran orang bahari jangan duduk buyung iya kah. Anu gergaji sekalian parang tapak ada apa? Ujasirin Tuhan menjadikan unda berdahulu pada nyawa wasia dan pangkat unda kakak nyawa ading. Ini karena mana pembina kayak itu seorang kakaknya ading wasi itu lamanya lu lama aja. Sikap pulang payu dijual asal murah. Wa anta fil haqiqah 'abdun lillah li'annaka makhluqun lahu karena engkau itu ciptaan inya. Iya kan? Oleh sebab itu kita jangan menghina-hina rupa-rupa orang neta. Bagus banget yang mau ikut ini ya menyagi walau jangan itu kisah si kucing melihat anjing benih potongannya kada ada bagus lalu Mita. Sekali Tuhan mendengar aja Allah samion basis ya Allah. Nah lalu dihukum Tuhan. Si anu kucing. Joy kan pembela kucing telah mengenger tengah malam kah tengah hari kah mesti ingin itu bapak anu kah kada tahu ya cekuriak tuh bang aturan jangan supan ketahuan orang ya kata nah tuh bang kada nang paling alim makhluk siapa Rasulullah paling apa ngarannya itu apa paling apa paling bungas daripada makhluk Allah Ta'ala Rasulullah paling banyak ilmu Rasulullah itu paling banyak memingkut khazanah bumi milik Allah siapa Rasulullah siapa Rasulullah itu Nabi Ulun itu nyawa hamba siapa hamba biar Muhammad itu bang Nabi Ulun entah Syekh Saman Madani pang guru ulun. Napa lagi? Komplek sudah ini seakan-akan hidup belum dapat rezeki. Padahal sudah bah cukup bebanaran sudah. Sesengot janggut aja sudah labian buktinya dilarap. Al-thani an tu'amil al-khalqa bima tuhibbu an yu'amilu ka bihi. Nomor 2 dari 4 dari wasiat yang mesti kita kerjakan yaitu bergaul kita dengan makhluk seperti lawan bini kita dengan perbuatan perkataan nang ikam apabila bini ikam itu mengerjakan mengatakan itu senang aja. Apa nang disenangi orang itu juga nang kita gawe lawan orang. Nah ini nang ngalih banana. Si laki adalah bari aja duit. Sekalinya bini ini mbah sudah kebanyakan duit, guring terus. Umanya malam tadi cukup guring sudah itu. Nah, ulun sembahyang jiwa. Kada maksudnya cukup malam tadi sudah guring. Bujur aja aja ulun artinun tadi guring nang siang nang pian galak ini ulun anu tidur nah yang ngaran itu hambatar banabah aja eh baik utang ada stroke di jalan kenapa mulung tapi ada begarak Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqmul imanul 'abdi hatta yuhibba li sa'iril nas ma yuhibbu li nafsi. Balum lagi sempurna iman hamba kecuali ia mencintai kepada orang-orang lain dari inya seperti nang inya cintai untuk inya. Kita katujulah disambati orang. Kita nak dikupat orang kata jola. Nah jangan mengupat orang. Keaipan kita pang dibeber-beber akan orang setelah kemari kata jola. Kita jangan membeber-beber akan keaipan orang. Lamun takkan nang disumpahin itu, nang di apa namanya di dikupat macam-macam tu wali Allah Taala. Balum mati lagi sudah pina ano pina ngalih ya dilihat ya sudah ngalih Al-thalithu yang ketiga an tashtaghila bil ilmi an-nafi' fil waqi' wa nafsil amr bahwa engkau berbuat siang malam menuntut ilmu yang manfaat nah ilmu manfaat misalnya aja sudah barang siapa membaca Quran maka diberi 10 pahalanya sebiji huruf 10 bukan aku katakan alif lam mim itu 10 bukan alif 1 lam dua, mim tiga. Jadi inggan alif lam mim 30 dapat pahala gasan masuk surga. Nah itu. Kalau kita mendengar itu di rumah Qurannya ada, ya kan? Ijazahnya sudah ada juga. Ya ada aja nama ya. Bapak pula mencetak Quran Lunda Lail, bahembur Quran Lunda Lail pula. Kenapa enggak lupi orang bacari? Orang bacari kenapa enggak lupi? Nyawa tupang bacari siang malam kada undang enggak lupi. Kata tunjuk bana mahar gawe yang. وهو الذي لو علمت أنه بقي من عمرك أسبوعا لم تستقر بسواه. Andai kata ikam tahu dengan yakin bahwa umur ikam hanya seminggu aja lagi, insya Allah kada ada lagi nama urus yang lainnya. Ingganya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Semingguan itu supaya matinya bagus. Tapi kita kada ingat sangat. Apalagi periksa jantung bagus, paru-paru bagus, nadinya bagus, anu tensinya bagus, anu apa ini, anu ya, anu bunyinya, gentaran jantung bagus, bah, lawas saja burung dah lagi. Apalagi orang membacakan doa orang sering banyak aja. Ya kalau ada tambahannya pulang, nang jijik babinya menangan. Namun aku ini masih banyak yang membutuhkan. Itu semunyiannya tahulah. Semunyian itu hantu jadi manusia. Ada si garing ini, jangan orang garingnya, orang sigar aja, tuh di Aceh. Habis itu, Tuhan menghendaki sebabnya zalim. Jadi lamun di martapuraninya nang zalim babiniannya lalakiannya menuruti lakian nuruti binian, binian lalakian baitu pulang nang ya macam-macam lah. Jangan diharap toh nang di arena wae itu bungkas kena banyunya tambah lagi selangkap rumah ini habis. Ya, kalau ada orangnya kada takutan akibat-akibat dosa. Akibat dosa itu nya kada paham. Nang cagar sangsara di dunia, sangsara di akhirat, sangsara di padang mahsyar. Untuk kau ya ulun jangan bini. Mun menurut nang jar pian tu di rumah aja. Mun ada bapak pengantinan keluarga bari duit aja. Namun ada kematian bari duit aja kada kawa ulun. Nang cara pian itu jadi kodok dalam tempur. Lamun handak jadi kodok, ayo kodok nang baliaran-baliaran itu. Napa pahabisannya jadi sate? Isilah waktu dengan menuntut ilmu manfaat. Manfaatnya fil waqi' wa nafsil amri. Terus-terusan kita bisa manfaatnya. Nah wa huwa alladhi law 'alimta annahu baqiya min 'umrika usbu'an lam tastaghir bi siwahu. Artinya engkau tuh ingat bahwa umur hanya seminggu. Jadi seminggu itu diisi dengan ibadah kepada Allah. Sebab ini jangan tahap perantunan kan. Minggu dudi kada ada lagi. Nah itu dulu anunya dorongan berpikir tadi sana. Lamun perasaan umur panjang aja lagi. Ya tenor aja nanda. Bini datang, anak datang, cucu datang. Napa pukul 8 lah. Susu dingin sudah, kopi dingin sudah. Napa sudah enam orangnya kajung. Lihat, لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تنفع في إغاثتك قرن أن قوله مغتاهوي أسألك. ومن المعلوم أنه إذا كان كذلك لا تستغل بعلم النحو والصرف والطب وأمثاله. قالوا سلام مرسى أمور تبارك ماتي جangan lagi kamu urus nahu sorab dokanu kedokteran ajar kita tabib dan seumpamanya itu buang-buang waktu aja. Quran sudah ada, dalail ada, istighfar ada, ya kah? Daripada mengaji nahu macam itu kan tentu alim juga yang belajar juga baik yang sudah jadinya aja nah. Ya kan makanan yang sudah sadi itu ada tuh nah. Itu orang yang pintar malamnya. Masakan aja iwak surah gangangnya nasinya. Apa? Oh, umanya masih namakan bimbel di sini. Adang dulu menuntung akan mama anu membandan apa? Anu pepuyuk lagi menuntung akan hal. Di mana? Sekali mah menuntung membandan pepuyuk rabah. Setrok meninggal berlaluan. Kalau tahu orang ini matinya apabila di mana tahu. Di motornya menyonon Mbak Asi bitu-bini. Pak dirumpak orang mensorong merumpak pada orang. Orang yang merumpak ya deh Pak. Atau sorong kekalatan mata jadi supir. Bisa juga merujuk orang. Pak lihat tak ada orang berlaluan Pak. Hantu sekalinya. Nah, ya ada juga Pak Bahari di Mbak Kura Saikong. Orang itu malam pada mau guring, jadi ambil sedang sepeda. Baik pun menggaraki orangnya sedang di kampung. Naik ya sepeda. Subuh aja sedang. Kenapa sepeda ini naik kebujur yang tinggi di jambatan besi dulu kan tinggi kalau ada kepokoman itu turunnya tinggi sampai di keturunannya sidin bertahan lagi tak guring sidin tapi kan terabah ulama tak kena setum wales orang pegawai situ ada yang dibaiki di situ. Satumnyan itu masuk ke dalam jurang. Sepeda sidin pang masuk ke satum, tak itu apalagi sepedanya. Kan tak kawal lagi dicari di mana giginya, di mana kawal lagi. Seikung meja pang, tak itu. Kejadian. Wahasil guru sementri kan menyaksikan gembira, rami, bernasehat. Nasehat sidin itu terang-terangan. Kalau guru mangnya, lami, tapi nasihat itu kisah. Jadi kesimpulan kisah ini. Lami itu lami bro. Orang anu-anu mani ketujuh kisah ya lah. Nah, pintar-pintar orang wali-wali. Karena ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alat bertasdaba la tanfa'u fi istighatsatika, tidak ada sama sekali dia memberi manfaat untuk membantu engkau apabila disiksa Allah. Kita tak disiksa Tuhan nahnu sorok harap inya kada kau membantu lalu lain tauhid lawan tasawuf menulungi banda jadi pembela. Bantas takilu bimura kontekol bika. Tetapi yang penting banget lawan ikam ini adalah menjaga isi hati. Kita lihat hati kita tu nah, merasa kita nah hendak nonton sepak bola Indonesia lawan Singapura. Ada di hati ini tu. Udah hampir seret itu dah. Kada boleh itu. hati ini wadah makrifat kepada Allah. Itu. Maka apabilanya macam-macam nang di dalam hati ini, sama lawan kita bebawaan tersaling banyakkan uyuh panas. Ma'rifatu sifatih dan artinya mengenal sifatnya. Ya Allah, han ada orang wahini kan mengaji kisah zat Tuhan. Zatul Bahti ya. Zatul Bahti itu adalah yang ke-100. Yang pada 99 nasaluka Allahumma ya Allah nasaluka ya Allah. Amma nasaluka Allahumma ya Rahim ya Rahman. Mitun ya Qayyum. Terus sampai terpian nuru ya apa rabbu ya syadidu ya sabur 95. Nah nang sabutin ini tawakannya mana tawakannya undang pada halnya mana ini nang ianya apa unda. Maka apabila orang nambah ilmu nangka ini kan sedikit ya anaknya diganggu orang panggaya tepang di bawahnya anu panas panyarikan panganggapan macam-macam. Nang paling nyaman sudah sholawat. Mun hendak tahu cara membaca sholawat, ujar bibir membaca sholawat itu unda, coba tatap bibirnya anak di hadapan sini kalau kamu baca. Sholawat. Ujar ilat kalau unda sama-sama lawan nyawa keduanya tetap kalau hawa itu nang tukang baca itu namanya rahasia Allah nang tersimpun di dalam badan engkau. Rahasia itulah nang membaca selawat bukan engkau. Itu pelajaran Syekh Saman lawan Datuk Kelampayan. Kelampaian mengajarkan semua anaknya laki-laki dan bini, semua cucu laki-laki dan bini, buyut laki-laki dan bini, pak, intah lainnya. Ada yang asik kemaju, menjual maju. Ada orang balik ada asik ilmu, timpulu ada datu nak belajar, siang malam. Sidin tu ada yang belajar bertantang ada juga. Lalamiannya mbah terbang burung dah tu na. Kita kadang menemui ni bangla, nang kaya apa cara-cara sidin. Kayak apa cara-cara orang nang mengaji lawan sidin kan? Fatas tidak bitafsirih min akhlaqid dzamimah wa lakid dunya wa tahdiyatih bil akhlaqil hasanah wa muhabbatil haqq wa tastaghila bil ibadah. Caranya hati ikam itu dijaga, jangan sampai ada sifat-sifat nang terpuji seperti takabur, ujub, riya, sum'ah, bahil, apik, pelit. Penyarikan pulang toma loba sarakah iya gitu kan nang ini nang dianukan hati dilihat ini tuh nang astagfirullah banyak data tapi kalau kada dilihat isinya hati pada tahu kenapa rasa bagus terus kan. Dan dipakaiannya hati kita itu dengan akhlak yang baik. Nah seperti tawadhu. Nah itu. Seperti ikhlas. Seperti pemurah. Seperti lambat sarik. Ya hilim. wa mahabbatil haq, dan engkau cintanya kepada Allah aja. Nya dua aja nah, makhluk lawan Allah, makhluk lawan Allah. Kita lihat hati kita ini katujuan makhluk atau katujuan Allah apa? Makhluk itu menguyuhkan Allah nang membikin kita. Itu isinya aja kan nang harap bunyi betablik, harap kan bunyi betablik, betangisan lu macam-macam itu. Nang ini orang mengisi hati lu nang ini. Makanya juga ilmunya. Cuma asal dipakai namanya ta. Wa tashtaghilu bil ibadah, dan engkau selalu bekerja dengan ibadah. Nah itu jadi ujar kawanku bahari bacari di pasar itu ibadah aja kalau bujur banar aja. Wirid kalau bujur banar aja kok habis ya. Bujur banar. Tah habisan wirid. Ya waladi isma' kalimatan wahidah wa ta'ammal fi haqiqatiha wa 'amal biha tajid fiha khalasaka wa najataka ilaihi. Hai anakku, dengarilah satu kata-kata ini dan engkau pikirkan apa isinya dan engkau amalkan dengan isinya, niscaya engkau mendapat di dalam nasihat yang sebuting ini akan keselamatan denganmu dan keselamatan dan ya sama kalau sahabat annya apa sudah pada lagi di pingkut orang dan engkau selamat kepadanya menuju Allah. In ukhbirta anna sultana qasida ziyaratika fi hadzal usbu'i mathalan, andai kata engkau dihabarkan orang bahwasanya raja hendak mendapat engkau, minta doakan supaya dipilih dua kali. Maka datangnya seminggu ini juga harinya kada tahu ya bakal kajutan aja kena. Fa ana a'lamu annaka la tastaghir fi hadzal usbu', maka aku yakin bahwa engkau kada ada gawian lain kecuali di dalam semingguan ini, ghayra islahi ma ta'lamu anna 'ayna sultan taqa'u 'alayhi. Engkau mesti pekerjaan sebulan itu ditinggalkan ya kepada bulan itu ini. Mbah apa tadi? Yaitu memperbaiki sesuatu supaya raja melihat itu bagus. Iya tak kursinya meminjam. Apa artinya ambalnya meminjam? Ya Allah. Ya anu ya anu kan raja cakap datang. Taqa'u 'alaihi. Idza 'alimta ma dzakarna tahaqqaqta bil aula annahu la yanbaghi laka illa an tastaghfir lillahi ma ta'lamu annahu mahallun nawdah. Apabila kamu rasa ikam sudah tahu nang tadi, niscaya engkau kada memilih nang lain lagi. Lebih penting menjaga isi hati dari memperbaiki isi hati daripada memperbaiki nang lain. Jal beminian ini juga kalau jah, karena penyewa jadi indah aja. Anu meh hanya rendah berpacaran, jadi kada tahu napa sebenarnya anu hatinya. Ujar orang ini, jadi ingat tu berpuluh babak 2-3 tahun dulu mengetahui isi hati ini. Ramanya rasa patut menanya lah, tekar. Jadi yang disukai Tuhan hati kita ini tawadhu tadi, lawan apa lagi anu ikhlas, lawan pulang apa anu mengingatkan tentang memberi itu yaitu Allah. Itu aja adalah bacaannya namun di dalam hati pada uyuh muntung pada uyuh manda wajah tapi ba ibadat ada juna manda wajah ya sekalinya anak buring wahual qalbu yaitu membersihkan hati. Qala Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa kamu, hidung mancung, mata galak, ya kan, kaning kaya napa jong balik kaya huruf nun, hidung kaya alif, itu montong pulang kaya huruf mim, kulitnya pulang anu dijapai itu na ya benar cat licin poteh koneng pulang. Tuhan kada memandang itu, tapi kita ini ngaran manusia ngitu aja main aja rasanya di Kalimantan Selatan ini inya jua sudah mataharinya. Nah, padahal pada tahun matahari itu malam tapi kada ada juanya. Maka ngalih apabila sudah kita terlalu cinta lawan bini itu kenanya bertingkah ini tabanyaki keluar duit. Ini bisa balagun ka itu. Kada menyambat si asid bika datang ini menyambatkan sifat-sifat nafsu babinian tenang terbanyak artinya dan Tuhan kada jua memandang kepada amal-amal kamu betunduk ka betingadah ka sambil bapa ka ibadah Tuhan kada memandang itu nang dipandang Tuhan itu hati lawan niat. Ada dulak perlu diulangi. Rakaat pertama mbah satu lagi. Ya. Doanya membaca ayatnya nih. Baca ayatnya itu lillahi taala Bismillahirrahmanirrahim. Sampai urat-urat sampai anu kul a'udzu binnas dulu. Jadi kan kedua lu pusing mencari apa ayatnya. Pahabisan. Lalu merokok kata sekalinya ada di belakangnya menjapai ke bahu. Artinya aku pun apa umat mengikuti kamu. Lalu yang dengan anak Allah aku abal. Nah, lamun maka ini bacaan mintu aku sudah. Ada salah lagi biar bakal ada abalnya itu bang. Ciri khas lo belain ya. Eh, mulai bismillahnya apa itu ini. Sampai gairi mertuk tebah nengarannya habis-habis nang diunting supaya kena si apa mintuh dari gairil maghum walau balina alif la amin. Jadi jangan tua Allah Allah apa kada batal jua berzikir mbah tuntung sembahyang sujud tuan mentua nah iya jua sudah dapat modal itu nang kauman aku itu nak ikam gawiakannya berataan nah orang dihirup macam mulut kami itu jua menyepina banyak anunya jamaahnya lain kasidah yang dibawa kasidahnya mulut sunat, kasidah sunat, sumbayang isya. Nah, kapa panjangan itu pas menang tuhan itu sering kasihan. Handak bakantut, pak dihajar sering kebayar lalu. Kalau wasal. Niatnya itu apa? Aku jalan kawin dan ikan membahnya hendak sehidup semati. jari-jari abahnya aku mintu juga. Sekalian abahnya mati, bini dari mati, pada sampai seminggu dapatnya nang hanyar pada ini gara-gara ini. Maka berjanji sudah saya hidup semati. Ya kanya bini-bini di kubur tu nala bangun, pada salah lagi sudah tapak di kepala. Wa in aradta an ta'lama ilma ahwalil qulub fatlubhu min kitab Ihya'ul Ulum. Mun ikam handap belajar nang aku sebutakan itu ilmu amal itu, handaklah ikam belajar Ihya'ul Ulum. Nah, mun Tuhan mentakdirkan maridhoi insyaallah. Selesai ini kita menyambungi Ihya'ul Ulum. Wasa'ir tasnifi dan segala apapun asal karangan aku. Nah itu apa minhajul abidin kawanta siratul mustaqim madzhab siratul mustaqim dosul mustaqim mizanul amal, banyak itu karangan Imam Ghazali itu banyak. Ayyuhal walad, ini lain, ini kada ayyuhal walad lain. Ya waladi, ada ayuhal walad ada. Jadi Allah julak bahari nang. Nah, mau sorot tengah sekalian mantik kita mencukup. Anu kalau saya lagi yang aja, kalau saya lagi yang urusan hati aja di penting apa? Siapa tahu hati kita kena mati dan rusaknya. Kalau bin Salim jadi julak. Minto. Nyembaca kitabnya aja julak asal jangan salah. Itu aja. Namun salah luput deh sudah. Mbak kada tahu di maknanya. Ada kan yang tahu di maknanya ini? Kada ada. Hai sudah nang barang aja asal jangan bakul aja. Wa hadza fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Dan nang aku sebut ini adalah saban ikungan manusia nang Islam. Banyaknya orang di kampung anu di Martapura ini kan banyak kalau manusia. Ya kan? Tapi nang menuntut tujuh bujur ilmu masalah akhirat ini berapa ikung? Wabakil ilmu fardu kifayah. Sisanya, nah ya termasuk nahu tadi. Itu fardu kifayah. Jadi maksud sini ini nang fardu ain dulu diamalkan hanyar nang fardu kifayah berdiri. Illa an ta'lam biqadri ma tatahasaru bihi ala tatahasaru awamir wa sinabil nawahi. Kacawali nang engkau apabila tahu dengan sekadar menghasilkan atas menjunjung perintah Allah dan menjauhi akan larangannya. Itu batasnya. Wallah subhanahu wa ta'ala ulun serumahan mengaku banyak dosa, terutama lawan jiran tetangga dan lawan kulawarga. Nang seakan-akan kada boleh lagi beilangan kemari. Karena apa? Karena kesehatan ulun pada kawawi kada buat lagi. Jadi minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, artinya ulun tuh mengaku salah. Nah itu. Ampuni, maafi, ridhoikan dan apa? Minta halal. Doakan ulun serumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wa sallallahu alaihi wa sallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam afdhalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahshurna fi zumrati ahli al iman bi rahmatika ya rahimur rahman. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.